بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة عملنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، علام السنة المشهورة لحافظ الحكمي رحمه الله عليه. Kita sampai kepada soal yang ke 17. Soal yang ke 18. Ma makna syahadah la ilaha illallah? Apa makna dari syahadat la ilaha illallah? Tidak ada yang diibadahi atau berhak diibadahi illallah kecuali Allah. Jawab, maknaha nafyu istihqaqil ibadah an kulli ma siwallaha ta'ala. Artinya adalah meniadakan hak ibadah dari seluruh selain Allah SWT. Selain Allah Ta'ala berarti dia tidak berhak diibadahi. Itu maksudnya. Wa izbatuha lillah, dan menetapkannya bagi Allah. Menetapkan ibadah itu bagi Allah Azza wa Jal. Wahdahu la syarikalah. Wahdah yakni semata, Allah semata. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Fi ibadatihi, dalam ibadahnya. Kama annahu, sebagaimana pula, laisa lahu syarikun fi mulkihi, tidak ada sekutu bagi Allah fi mulkihi, dalam kekuasaannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj, nanti bisa dibuka surat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi'annallaha huwal haqqu wa annama yad'una min dunihi huwal batilu wa annallaha huwal aliyyul kabir. Itu karena Allah lah al-haq yang maha benar. Wa annama yad'una min dunihi, dan karena sesungguhnya yang mereka ibadahi selain Allah, di sini lafaznya dengan yad'un doa, sesungguhnya yang mereka seru selain Allah, yakni yang mereka berdoa kepadanya, atau kalau doa secara umum yang diibadahi selain Allah, huwal batil, dialah yang batil. Jadi Allah al-haq, maka seluruh yang diibadahi selain Allah itu batil. Wa anna Allah, dan karena sungguh Allah, huwal aliyul kabir, dialah yang maha tinggi dan maha besar. Dialah yang maha tinggi dan maha besar. Nah, itu makna dari syahadat la ilaha illallah. Dan yang namanya iman ya, itu adalah qaulun bil lisan wa iqrarun bil jinan wal amalu bil jawarih wal arkan. Iman itu kalau kita pengen disebut sebagai mukmin yang sejati, benar-benar seorang mukmin, imannya itu benar. Pertama, qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi selain Allah. Kemudian wa iqrarun bil jinan, dia mengakui dengan hatinya. Batinnya mengakui memang tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengakui dengan batin itu harus tanpa keraguan. Kalau masih ada keraguan, apa iya doa itu hanya boleh kepada Allah? Jangan-jangan ada di antara hamba-hamba Allah yang boleh kita berdoa kepadanya. Jangan-jangan, nah ini namanya keraguan. Kalau masih ragu seperti ini, maka dia belum seorang mukmin yang benar. Dia belum mukmin yang benar. Apalagi sampai meyakini seperti kelompok, sebagian kelompok menyimpang, kelompok yang sesat, bahwa ada di antara manusia ya, yang dia itu memiliki kekuasaan untuk mengatur alam. Dia menjadi kutub. Kutub kalau kita zamannya aktop, hati-hati dengan istilah ini. Ini adalah kutubnya negeri bola nih, ini adalah kutubnya daerah bola nih. Ini maksudnya kutub, yakni aktop, yang menurut mereka memiliki karomah yang luar biasa ya. Subhanallah. Sampai bisa jadi mendudukkan kedudukannya seperti kedudukan Allah SWT, bisa mengatur alam semesta. Bisa kita berdoa kepada syekh tersebut, ya syekh fulan, aghithni misalnya, kalau bahasa Arabnya, wahai syekh fulan, tolong lepaskan aku dari kesulitanku ini. Padahal dia bersyahadat la ilaha illallah. Kalau dia sudah bersyahadat la ilaha illallah ya, maka ketika sudah mengucapkan ya harus dengan keyakinan hatinya. Tidak ada yang boleh ditujukan doa kepadanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak bisa mengabulkan doa. Selain Allah itu tidak ada yang bisa mengabulkan doa. Makanya Allah mengatakan amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahu ma Allah? Amma yujibul muttarra idza da'ah, kata Allah. Ataukah siapa yang bisa mengijabahi atau mengabulkan doanya orang yang muttar? Dia sedang dalam kondisi terdesak, darurat. Idza da'ah, yakni ketika orang yang terdesak ini tadi berdoa kepada Allah, siapa yang bisa mengabulkan selain Allah SWT? Artinya jawabannya tidak ada yang bisa mengabulkan doa tersebut kecuali hanya Allah SWT. Wa yakshifu su', dan siapa yang bisa menyingkap atau menghilangkan, mengangkat kejelekan dan keburukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wa ja'alakum khulafa'al ard, dan siapakah yang bisa menjadikan kalian ini bergenerasi di muka bumi? Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jelas-jelas ini mereka baca di Al-Qur'an kan. Tapi pada kenyataannya ya, di antara mereka ada yang meyakini orang-orang tertentu yang menurut mereka diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya, bisa menolong walaupun dari jarak jauh, itu bisa menyelamatkan walaupun dari negeri seberang. Bahkan wa amalun bil jawarih wal arkan, yang namanya iman itu juga butuh kepada pengamalan, diamalkan dengan anggota badannya, itu iman yang benar. Jadi itu makna la ilaha illallah, seluruh ibadah tidak ada selain Allah satupun yang berhak mendapatkannya. Seluruh macam ibadah itu tidak ada selain Allah ya, satupun yang berhak mendapatkannya. Kemudian mana la ilaha illallah tidak hanya itu saja. Kemudian itsbatuha lillahi azza wajalla, dia tetapkan seluruh macam ibadah tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia selain Allah tidak boleh, itu kan. Kalau orang menyatakan selain Allah tidak boleh, itu belum tentu dia menyatakan ya, boleh kepada Allah. Tapi kalau kemudian dia menyatakan selain Allah tidak boleh, yang boleh hanya Allah, nah itu namanya baru itsbat, baru penetapan. Itu. Nah. Kama annahu laisa lahu syarikun fil mulkihi, sebagaimana pula tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam kekuasaannya. Begitu. Dan di antara akidah sesatnya Syiah Rafidhah juga begitu. Banyak sekte mereka karena memang cap dan labelnya adalah ahlul bid'ah wal furqah. Yang namanya ahlul bid'ah itu mereka juga pemilik perpecahan. Jadi ahlul bid'ah sendiri, kelompok mereka sendiri akan berpecah macam-macam. Satu aliran sesat, satu aliran menyimpang, itu di aliran itu sendiri itu juga akan terpecah-pecah lagi. Di antara mereka ada yang dinamakan sekte Itsna Asyariyah. Itsna Asyariyah ini yang meyakini ada imam ya, dari keturunan Ali, lebih tepatnya mungkin dari keturunan Al Husain gitu. Jumlahnya 12. Di antara akidah mereka adalah bahwa yang imam 12 ini memiliki hak tasarruf fil kaun, memiliki hak untuk mengatur alam. Memiliki hak untuk mengatur alam. Maka ini adalah keyakinan yang kufur. Jadi tidak hanya kesyirikannya dalam masalah uluhiyah. Ya, uluhiyah kan hanya masalah ya, uluhiyah itu kan terbatas pada masalah ibadah. Bahkan ini sampai dalam masalah rububiyah. Yang dulu Abu Jahal, ya, Abu Lahab, tidak ada yang meyakini seperti itu. Dipahami ya? Kalau masalah rububiyah itu kaum musyrikin pun tidak meyakini ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah. Maka kalau ada orang yang dia sampai terjatuh ke dalam kesyirikan rububiyah, berarti keyakinan dia itu lebih jelek, lebih buruk daripada keyakinan Abu Jahal, Abu Lahab dan dedengkot-dedengkot musyrikin Quraisy. Makanya yang diramalkan dinyatakan qul may yarzuqukum minas samai wal ard amma yamliku sama'a wal basar wa yukhrijul hayya minal mayit wa yukhrijul mayit minal hayy wa yudabbirul amra fasayqulun Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, may yarzuqukum minas samai wal ard, katakan kepada kaum musyrikin, siapakah yang memberi rezeki kalian dari arah langit maupun dari arah bumi, dan siapakah yang memiliki atau menguasai pendengaran, penglihatan, dan siapakah yang bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati atau mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan. Ini pertanyaan-pertanyaan masalah rububiyah kan, ini masalah rububiyah. Allah pencipta, Allah pengatur alam semesta, Allah yang memberikan rizki gitu. Bahasanya kulun Allah, kata Allah SWT, maka mereka akan segera menjawab Allah. Nah, mereka sendiri dalam masalah rububiyah tidak berbasir kepada Allah SWT, tidak meyakini, tidak meyakini ada yang memiliki hak rububiyah. Makanya seperti tadi dikatakan, kalau ada yang meyakini ya, dalam masalah rububiyah, ada yang bisa menentukan jalannya alam semesta, ada yang bisa menentukan bahkan keturunan orang-orang tertentu gitu ya. Ini bayinya nanti akan begini, bayinya akan begini. Diyakini punya kelebihan seperti itu. Nah, itu berarti kondisinya lebih jelek daripada kondisi kaum musyrikin. Bisa lebih baik berjual dari keyakinan ini ya, bisa daripada berjual walaupun Abu Lahab. Keyakinannya itu. Nah, atau meyakini si walinya itu dia bisa mengubah khamr menjadi air putih. Makanya kamu, kalau kamu lihat si wali itu dia minum khamr, enggak usah suudzon, kata dia. Itu khamr itu minuman keras itu kalau sudah sampai lidahnya sudah air putih itu. Subhanallah. Betapa menyebarnya yang namanya kejahilan terhadap ilmu agama. Nah. Yang berikutnya, as-su'al tasi'asyar, pertanyaannya ke-19, ma hiya syurutu syahadati alla ilaha illallah, apa saja syarat-syarat syahadat la ilaha illallah, allati la tanfa'u qailaha illa bijtima'iha fi, di mana syahadat la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi yang mengucapkannya kecuali saat syarat-syarat itu terkumpul padanya. Jadi syarat-syarat itu harus terkumpul, kalau tidak maka ya ucapan dia la ilaha illallah tidak berguna bagi dia. Jawabannya syurutuha sab'atun, syarat-syaratnya itu ada 7. Al-awwal, yang pertama, al-ilmu bima'naha nafyan wa itbatan, mengetahui artinya. Secara nafi maupun itbat, yakni peniadaan dan penetapan. Kayak tadi, meniadakan hak ibadah dari selain Allah dan menetapkannya hanya bagi Allah. Meniadakan hak ibadah dari selain Allah dan menetapkannya hanya bagi Allah. Dia tahu, maksudnya secara umum saja. Secara umum itu dia tahu kalau saya sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya, saya berdoa, saya sholat, saya sedekah, saya nazar, saya puasa, saya menyembelih, berkorban, dan seluruh ibadah yang lain itu hanya ditujukan kepada Allah saja. Itu. Secara umum begitu saja. Jadi jangan dibayangkan bahwa ilmu itu dia harus hafal dalilnya, enggak. Ya, tidak. Bahkan kalaupun dia taklid, tetap sah Islamnya. Taklid sudah dia, taklid sama yang dia ikuti, taklid sama pemimpin kaumnya, pemimpin kaumnya masuk Islam, ya, dia juga ikut masuk Islam begitu. Ya. Tapi dia tahu kalau sudah syahadat itu dia nggak boleh menyembah selain Allah, tahu. Sekedar itu saja, itu sudah sah. Ya. Dahulu pun ketika penaklukan kota-kota di luar ya, Jazirah Arab pun seperti itu. Ya. Ketika kemudian mereka penduduk tersebut bersyahadat, syahadu la ilaha illallah Rasulullah, sudah selesai, langsung diterima mereka Muslim. Gitu. Ya. Tidak kemudian ditulis tentang rincian ya, pengetahuan mereka itu tidak. Jadi dipahami ya. Nah, jadi dengan ini itu kita tidak kemudian serampangan ya, mengkafirkan orang. Kamu belum Islam, kamu belum tahu dalil-dalilnya kan? Enggak perlu untuk sekedar menyatakan keislaman dia, paham ya? Jadi yang dimaksud ilmu di sini itu seperti itu. Jadi tidak sampai pada rincian. Nah, berhati-hati. Atsani yang kedua, istiqanul qalbi biha. Keyakinan dan kemantapan hati dengannya, dengan syahadat. Keyakinan dan kemantapan hati dengan syahadat tersebut, yakin enggak ada ragu. Yang ketiga, karena di dalam ayat dinyatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulihi tsumma lam yartabu. Innamal mu'minun, sesungguhnya yang disebut sebagai kaum mukminin itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian dia atau mereka tidak ragu. Jadi enggak boleh ada keraguan tentang ya uluhiyah Allah. Ya. Tidak boleh keraguan tentang hak ibadah bagi Allah. Rububiyah Allah, asma wa sifat, enggak boleh ada keraguan. Enggak boleh pula ada keraguan tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh pula ada keraguan tentang bahwa nabi itu adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir. Enggak boleh ada keraguan tentang itu. Ya. Ini belum kiamat, jadi tetap akan ada nanti orang-orang yang masih mengaku nabi. Ya. Tunggu saja. Ini tetap ada orang yang akan mengaku sebagai nabi. Terakhirnya nanti adalah Dajjal. Dajjal Al-Akbar, Dajjal yang terbesar, Dajjal yang benar-benar Dajjal. Ya, yang sebagai tanda hari kiamat. Ketika dia keluar, pertama dia akan mengaku bahwa dia adalah nabi. Selang waktu kemudian dia akan mengaku bahwa dia adalah Rabb, adalah Tuhan. Nah. Dan seperti Anda ketahui bahwa Dajjal itu diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ya menakdirkan dia mendatangkan perkara-perkara yang luar biasa. Ya. Membunuh orang ya. Dibelah jadi dua gitu kan. Kemudian disatukan lagi dan hidup lagi. Ketika dibelah jadi dua itu dia pisahkan sebelah sana, yang satu sebelah sana dia berjalan. Dia berjalan di antara dua potongan badan itu tadi, kemudian disatukan lagi dan hidup lagi. Membawa api dan membawa air ya, yang tampak bagi manusia seperti siksaan neraka. Kemudian dia datang ke satu negeri yang ketika mereka tidak mau beriman kepadanya, dia kemudian mengucapkan bumi untuk kering, menahan airnya kemudian langsung kering bumi. Ada yang bisa seperti ini sekarang? Ya ada. Kemudian dia mengucapkan kepada langit untuk menurunkan hujan, Allah izinkan untuk turun hujan. Seketika itu tumbuh-tumbuhan. Makanya sekali lagi ya, kejadian luar biasa itu bukan merupakan dalil tentang benarnya apa yang dia bawa. Kejadian yang luar biasa semata ya, itu bukan merupakan dalil tentang kebenaran yang dia bawa. Kalau misalnya orang dia mendakwakan sesuatu ya, datang ke dukun misalnya ya, dukunnya nyuruh untuk menyiapkan beberapa sajen 1, 2, 3, 4, kemudian apa yang dia inginkan berhasil, apakah kemudian dia akan berdalil wah berarti si dukun ini benar ya. Semahir-mahirnya dukun, semahir-mahirnya tukang sulap dan tukang sihir ya, tidak akan mengalahkan kejadiannya dajjal itu tadi. Dan itu bukan dalil jelas, siapa sih yang menyatakan dajjal benar, enggak ada. Nah, dari kalangan kaum muslimin jelas. Jadi tidak boleh ada keraguan ya, tentang syahadat la ilaha illallah. Demikian pula tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Al-thalith, syarat yang ketiga, al-inqiyadu laha zahiran wa batinan, tunduk patuh kepada Allah lahir dan batin. Tunduk patuh kepada Allah lahir dan batin. Ini di antara syaratnya. Ar-rabi yang keempat, al-qabulu laha fala yaruddu syai'an min lawazimiha wa muqtadayatiha. Lapang dada menerimanya sehingga tidak menolak sedikit pun dari konsekuensinya. Konsekuensi la ilaha illallah. Al-khamis yang kelima, al-ikhlasu fiha, ikhlas padanya. Ikhlas itu maksudnya al-munafili syirki. Al-ikhlas di sini maksudnya murni ya, memurnikan syahadat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bukan ikhlas dalam keumuman yang difahami oleh masyarakat, tidak mengharapkan pahala, begitu bukan. Jadi ikhlas yang dimaksud itu murni. Murni dia syahadat dia yang dia akui sebagai sesembahan hanya Allah. Kalau murni itu berarti tidak boleh dicampur. Yang namanya murni tidak boleh dicampur. Kalau ada yang dicampur berarti tidak murni lagi. Syahadatnya ini sudah enggak murni lagi, syahadatnya sudah terkotori oleh kesyirikan. Nah. As-sadis yang keenam, as-sidqu min samimil qalbi la bil lisani faqat, kejujuran dari lubuk hati. Kejujuran dari lubuk hati, dia benar-benar jujur di dalam mengucapkan, meyakini, mempraktikkan. Tidak hanya sekedar di lisan, la bil lisani faqat. As-sabi yang ketujuh, al-mahabbatu laha wa li ahliha, mencintai syahadat la ilaha illallah dan para pemiliknya. Ini orang-orang yang bersyahadat dengannya, mencintai kaum mukminin. wal muwalatu wal muadatu li ajliha, loyal dan memusuhi. Apa kebalikan dari loyal itu apa? Tidak loyal. Barok kan masih bahasa Arab ya. Ya kalau kita barokah kalau bahasa Arabnya, jadi dari istilah Indonesianya apa? Benci. Nah, muadat ini membenci, memusuhi. Jadi kalau dia mencintai seseorang itu karena Allah, karena jadal itu. Kalau dia memusuhi seseorang itu juga karena berdasarkan jadal itu Allah. Dia jeliha. Jadi kita cinta atau benci bukan karena dunia, itu maksudnya, kepada siapapun, tapi karena ini orang dia bersyahadat la ilaha illallah, ini orang dia mempraktekkan la ilaha illallah, ini orang dia bertauhid, kita cinta, kita suka sama orang tersebut. Ya. Tapi walaupun dia adalah karib kerabat, ya sudah korib, korobah lagi, sudah dekat masih kerabat lagi, tapi dia orang yang memusuhi tauhid, ya, memusuhi tauhid, maka kita benci ya, terhadap perbuatannya itu tadi. Nah. Kalau secara dunia silahkan berbuat baik, tapi secara keyakinan kita benci, nggak suka sama keyakinannya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Taala menyatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan kalau seandainya kedua orang tuamu terus berusaha jahadaka, terus berusaha untuk memaksamu an tusyrika bi, untuk kamu berbuat syirik kepadaku, ma laysa laka bihi ilm, di mana kamu tidak punya dalil tentangnya, ya namanya syirik kan enggak punya dalil. Ini perlu dicamkan di hati kita ya. Kalau satu kesyirikan itu enggak mungkin dia punya dalil. Tayib. Kalau mereka membawakan ya misalnya ayat atau misalnya hadis, maka itu subhat bagi mereka. Itu pasti salah itu. Ya. Pasti salah. Kalau ayat Al-Qur'an yang dia bawakan berarti dia pasti salah paham tentangnya. Salah menafsirkannya. Kalau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia bawakan untuk mendukung kesyirikannya, ya, maka satu dari dua, imma hadisnya dhaif, ya, biasa jadi hadisnya itu lemah, itu bukan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Wa imma atau yang kedua, kalaupun hadisnya sahih, salah paham, gitu. Nah, la yutakhadha ahadukum syai'an walau hajran la nafa'ahu. Kalau ada di antara kalian yang mau membawa sesuatu, walaupun hanya batu, itu akan bermanfaat bagi dia. Yang itu keselamatan. Kira-kira ini hadis Nabi itu bukan? Hadis Nabi itu bukan? Jawab. Bukan. Kenapa? Ya enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendukung kesyirikan, enggak mungkin kan? Maka kita secara ilmu alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk mengenal sunnah, mengenal manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal dakwah tauhid, itu sudah punya keyakinan terlebih dahulu. Maka dipelajari keyakinan seperti ini. Dalil itu mesti dalil tentang tauhid. Kalau syirik enggak akan mungkin punya dalil. Nah, tetapi Allah tetap menyatakan walaupun kedua orang tua tadi memaksa untuk berbuat syirik, jangan ditaati. Fala tuti'huma, jangan engkau taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi ya, muamalahlah kepada mereka berdua orang tua dalam masalah dunia dengan baik. Itu kalau ada butuhnya apa dalam masalah dunia, tetap kita bantu. Butuh misalnya berobat, tetap kita obatkan. Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua misalnya butuh duit dan kita bisa memberi, ya. untuk apalah dia pengen kursi, mungkin dia pengen meja, mungkin kita bantu kalau kita mampu. Gitu. Orang tua butuh duit untuk bikin sajen, gimana? Kan kasih duit dunia. Nah, karena ini adalah untuk kesirikan, kembali ke penggalan ayat yang sebelumnya tadi. Wa jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jangan kau taati keduanya gitu. Jangan kau taati keduanya. Maaf, saya enggak bisa ngasih. Oh, kamu ini kan kaya, kamu kan bisa gitu. Enggak, ini karena syirik kepada Allah, saya enggak mau ngasih. Tapi nanti kalau butuh kursi tak belikan. Nah, gitu. Ya, ini dia 7 syarat. Ya, sebagian ulama kemudian menambahkan syarat yang ke-8, yakni kufur kepada segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Kufur, yakni kita mengkufuri, kafir kepada segala sesuatu yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada Allah mukmin, kalau kepada selain Allah yang diibadai kafir kepada mereka. Kafir itu kan artinya mengingkari. Kafir artinya mengingkari. Ya. Mereka pun seperti orang Nasrani misalnya atau orang Yahudi, ya. Karena kita itu mengkufuri mereka begitu, ya. Tidak mau beribadah kepada Nabi Isa, kita kan enggak mau. Berarti berdasarkan pengetahuan mereka kita itu kufur. Ya. Kalau secara bahasa ya kafir terhadap keyakinan mereka, kafir terhadap akidah mereka. Gitu. Jadi sebutan-sebutan seperti ini kita sangat menyayangkan hal tersebut kemudian dipermasalahkan. Nah. Disebutkan di dalam bait yang dikumpulkan oleh Ahlul Ilm, para ulama, ya, tentang syarat-syarat yang 7 ini, ya. Ilmun yakinun wa ikhlasun. Ilmun, kalau bisa nulis harapnya silakan tulis. Ada daris bahasa Arab kan sih? Ada ya. Ilmun yakinun, yakin, wa ikhlasun, ikhlas, wa sidquka, wa sidq, ya sidquka, yakni jujuranmu, ma itu ma'a, ma, mahabbatin, mahabbah itu apa tadi, cintaan, wan qiyadin, inqiyad, tunduk, patuh, wal qabuli laha atau wal qabu, nah, wal qabuli laha, dan lapang dada menerima, wal qabuli laha, wazida, dan ditambahi saminuha yang ke-8-nya, al kufranu, mengkufuri mingka darimu bima terhadap apa siwa selain al-ilah Allah minal asya dari hal-hal yang ada qad uliha yang sudah disembah. Jadi ada 8 ya. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wazidata minha yang ke-8 dan ditambah yang ke-8 al kufranu minka bima yakni kufurnya dirimu terhadap siwal ilah segala sesuatu selain Allah minal asya qad uliha yakni halal yang sudah diibadahi dan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada jam berapa ini? 8 menit lagi. Berarti setelah lagi ini. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.